Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna al-Ghani. Wa qad warada hadha al-ism fi 18 mawdian min al-Qur'an. Qala ta'ala wa rabbukal ghani dzur rahmah. Wa qala ta'ala يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال تعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Berkata pengarang kitab kita Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna Al-Ghaniyyu. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghani. Al-Ghani dalam bahasa Indonesia maknanya itu yang maha kaya. Dan dalam bahasa Arab disebutkan sesuatu itu kaya ketika dia tidak butuh kepada yang lain. Jadi makna Al-Ghani adalah zat yang tak butuh dengan siapapun karena dia maha kaya. Kebalikan daripada Al-Ghani adalah Al-Faqir. Al-Faqir adalah orang yang butuh kepada bantuan dari siapapun. Makhluk disifati dengan faqir, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah. Allah menyifati dengan ghaniyun. Tuhan yang maha kaya tak butuh kepada semua makhluknya. Inilah hakikat Al-Ghani, ya, maha kaya yang tak butuh kepada orang lain. Al-Faqir yang butuh kepada sesuatu. Dan nama Al-Ghani ini terdapat dalam 14 tempat di dalam Quran. Di antaranya Allah berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan dialah Tuhanmu, Tuhan yang maha kaya, pemilik sifat rahmat. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wahai manusia, ya ayuhannas, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir kepada Allah. Makna fakir, butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah lah dia Tuhan maha kaya, tak butuh kalian. Kekayaannya tak membuatnya menjadi zalim. Ya al-ghaniyul hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Banyak orang kaya berbuat kezaliman. Makhluk kaya menjadi zalim. Allah al-ghaniyu al-hamid. Kaya dan maha terpuji. Kekayaannya tak membuat dia menjadi zalim kepada hamba-hambanya. Semena-mena kepada hambanya. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah saja. Apapun yang terdapat di langit. Berupa bintang-bintang yang banyak di bawah langit, langit pertama, kedua, ketiga, hingga ketujuh, malaikat-malaikat yang terdapat padanya, surga yang ada di atasnya, arasy, kursi, air, semua yang di langit miliknya, matahari, bintang, bulan, yang begitu luasnya alam semesta ini, wal ardh, miliknya pula semua yang terdapat di bumi ini. Ya, seluruh samudra miliknya. Kekayaan yang terdapat dalam samudra berupa ikan-ikan, binatang-binatang, tumbuhan miliknya pula. Sepertiga bumi ini adalah daratan. Semua yang daratan juga miliknya. Yang dalam daratan berbagai macam tambang juga miliknya. Tuhan yang maha kaya. Illahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dialah Tuhan Allah, Tuhan yang maha kaya, tak butuh makhluknya, dan maha terpuji. Naam. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ghaniyyu bidzatihi alladhi lahul ghina at-tamu المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. فهو تبارك وتعالى الغني بذاته. الله يتو ديلا Tuhan yang maha kaya, zatnya, ya, maha kaya dia sendirinya. Adapun manusia, kekayaannya bukan miliknya, semuanya pinjaman titipan milik Allah. Itulah makna al-ghani bidzatih. Kita ini kaya bighairihi. Kita ini kaya bukan dengan diri kita, dengan selain kita. Siapa? Allah. Kadang-kadang orang tuanya yang kaya. Dia dapatkan harta warisan dari orang tuanya, dari kakek moyangnya. Dan harta yang terdapat pada kakek moyangnya juga bukan milik mereka, dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah lah Tuhan yang kaya secara mutlak, bidzatihi. Kaya dengan sendirinya. Manusia kaya dengan titipan Allah Jalla wa'ala. Alladzi lahul ghinat tamul mutlaq, pemilik kekayaan yang sempurna secara mutlak, min jami'il wujuh wal i'tibarat, dari segala sisi, ya, dari segala macam bentuk perhitungan, maha kaya Allah Jalla wa'ala. Adapun kita, apapun milik kita, tak ada yang sebenarnya milik kita secara hakiki, semuanya titipan belaka. Walaupun atas nama kita, rumah atas nama kita, mobil atas nama kita, tapi titipan jua. Ia akan pindah kepada orang lain. Mungkin dijual, mungkin hilang, dicuri, mungkin diwariskan, mungkin rusak, binasa. Ya. Naam. Likamalihi wa kamali sifatihi allati la yatatarraku ilaiha naqsun biwajhin minal wujuh wa la yumkinu illa an yakuna ghaniyan. Lianna ginahu min lawazimi dhatihi. Fakama la yakunu illa khalikan razikan rahiman muhsinan fala yakunu illa ghaniyan an jami'il khalqi la yahtaju ilaihim biwajhin minal wujuh wa la yumkinu an yakunu kulluhum illa muftakirina ilaihi min kulli wajhin la yastaghnuna an ihsanihi wa karamihi wa tadbirihi wa tarbiyatihi al-amma wal khassa tarfat 'ainin wa kullun man fis samawati wal ardi wa kullu man fis samawati wal ardi 'abidun lahu makhuruna bi qahrihi musharrafuna bi mashi'atihi law ahlakahum jami'an lam yanqus an 'izzi an min 'izzihi wa sultanihi wa mulkihi wa rububiyyatihi wa ilahiyyatihi misqala darrah li kamalihi wa kamali sifatih. Dialah Tuhan yang maha kaya secara mutlak dari segala macam sisi, karena kesempurnaan Allah dan kesempurnaan semua sifat-sifatnya, allati la yatatarraqu ilaiha naqsun, yang segala macam bentuk sifat-sifat tersebut tidak sedikit pun ada kemungkinan celah padanya, biwajhin minal wujuh, dari segala macam sisi, ya, semua sifat Allah itu tak ada celah, semua sifat manusia dalamnya ada kekurangan dan celah. Wala yumkinu illa an yakuna ghaniyan. Wala yumkinu illa an yakuna ghaniyan. Karena itulah, karena sempurnanya segala macam sifat-sifatnya, sempurnanya dirinya, maka Tuhan ini enggak layak kecuali Tuhan yang maha kaya. Li'anna ghinahu min lawazimi dhatih. Karena kekayaannya adalah keharusan daripada zatnya. Fakama la yakunu illa khaliqan, raziqan, rahiman, muhsinan. Ya, fala yakunu illa ghaniyan an jami'il khalqi. Tatkala Allah disebutkan, disifati bahwa dialah Tuhan satu-satunya sebagai pencipta, pemberi rezeki, Tuhan yang maha rahmat, Tuhan yang maha baik, maka zat yang semacam ini tak layak kecuali dialah Tuhan yang maha kaya, tak butuh dari seluruh makhluknya, rezeki semua di tangannya. La yahtaju ilaihim biwajhin minal wujuh, Allah tak butuh kepada mereka sedikit jua pun dari berbagai macam sisi apapun. Allah tak butuh kepada kita. Kita salat bukan untuk Allah. Allah tak butuh salat kita. Kita puasa Allah tak butuh puasa kita. Segala ibadah kita tak Allah butuhkan. Semua kembali untuk kita semata. Wala yumkinu an yakunu kulluhum illa muftaqirin ilaih. Tak mungkin makhluk kecuali harus mereka mau tak mau butuh kepada Allah min kulli wajh, dari segala macam sisi. Berjalan kita butuh Allah, menggerakkan tangan butuh Allah, rezeki kita butuh Allah, ya, bernapas kita butuh Allah, ya, memacu agar jantung tetap berdegup juga kita butuh Allah, darah tetap memompa kita butuh Allah. La yastaghnuna an ihsanihi wa karamih. Manusia tak mungkin lepas merasa cukup, tak butuh kepada kebaikan Allah dan kedermawanan Allah. Wa tadbirihi, merasa cukup, tak butuh, ya, dari pengurusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala begitu kita butuhkan untuk mengatur dan mengurus hidup kita ini. Ya, wa tarbiyatihi al-amati wal-khasa. Tak mungkin makhluk merasa tak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pengaturannya bagaimana Allah mendidik kita secara umum maupun secara khusus. Ya, tarbiyah al-amah, pendidikan yang umum adalah pendidikan yang kita butuhkan sebagai makhluk. Allah didik kita untuk bisa belajar, berpikir, bekerja agar kita dapat eksis untuk melanjutkan kehidupan kita. Ini namanya tarbiyatun amah. Tarbiyatun khasah, Allah didik kita untuk menjadi orang yang benar, orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang mengikuti petunjuk. Ini semua kita butuh kepada Allah Jalla fi'ula. Tarfat a'in, sedikit jua pun tak mungkin kita tak butuh kepadanya. Kita butuh dalam segala sisi. Wa kullu man fis samawati wal ardi 'abidullah. Bahkan semua yang di langit, semua yang di bumi adalah hambanya semata. Maqhuruna biqahri. Semuanya di bawah kekuasaannya. Musarrafuna bimasyiatih. Semuanya digerakkan dengan kehendaknya. Law ahlakahum jami'an. Kalaulah seluruh makhluk dia binasakan. Lam yanqus min izzihi wa sultanih. Tak akan berkurang keperkasaannya, kekuasaannya, kerajaannya, wa mulkihi, wa rububiyyatihi, wa ilahiyyatihi, tak mungkin kurang rububiyyah Allah, uluhiyyah Allah, mithqala dzarrah, meski sedikit jua pun. Habis seluruh makhluk dia binasakan, misalnya manusia dibinasakan, malaikat dibinasakan contohnya, jin dan syaitan dibinasakan, samudra semua dihancurkan, langit hancur, bumi hancur, tetap Allah subhanahu wa ta'ala tak berkurang kekuasaannya, kekayaannya. Walaupun dihancurkan semua makhluknya, dia Tuhan Maha Kaya, tak butuh kepada makhluknya. Semua makhluknya dihancurkan, kalau ya, kulna faradhan, sekiranya kita katakan hancur semuanya, arsnya dihancurkan, misal ya, kursinya dihancurkan, seluruh alam semesta dihancurkan, Allah tetap Maha Kaya, tak berkurang sedikit jua pun kekayaannya. Nah, famin kamali ginahi annahu la tanfa'u ta'atu ta'in wa la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Falau amana ahlul ardi kulluhum jami'an ma zada dhalika fi mulkihi shay'a, walau kafaru jami'an lam yankus dhalika min mulkihi shay'a. Qala ta'ala: وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. وقال تعالى: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال تعالى: فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وقال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فمن كمال غناه دي antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, أنه لا تنفعه طاعة الطاعين, bahwasanya tak ada guna, tak ada manfaat. Ketaatan semua makhluk yang taat kepadanya. Walau sekiranya semua manusia taat, bangsa jin taat, malaikat taat, tak ada manfaat untuk Allah Jalla wa'ala. Sedikit pun tak ada. Seluruh malaikat taat, ya. Wala tadurruhu ma'siyatul ahsin. Sebaliknya, kalau sekiranya diumpamakan manusia berbuat kemaksiatan, bangsa jin berbuat kemaksiatan, sekiranya seluruhnya berbuat maksiat, juga tak akan pernah sedikit juga pun memudaratkan Allah, membahayakan Allah, mengurangi kekuasaannya, kerajaannya. Falau aman ahlul ardi jami'an kulluhum, sekiranya semua penduduk bumi beriman, ma zada dzalika fi mulki syai'an, tak akan pernah bertambah kekayaan Allah dan kerajaannya. Walau kafaru jami'an lam yanqus dzalika min mulki syai'an, sekiranya manusia seluruhnya kafir, semua di muka bumi ini kafir, juga tak akan pernah mengurangi kerajaannya sedikit jua pun. Allah berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru nafsi, barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya syukurnya itu kembali untuk dia sendiri manfaatnya, bukan untuk Allah. Wa man kafara, barang siapa yang tak pandai bersyukur alias kufur nikmat, ingkar, fa inna rabbi ghaniyyun karim, juga tak mengapa, Allah Tuhan yang maha kaya lagi maha mulia, tak berkurang kekayaannya dengan kekufuran hamba. Allah berfirman, wa man jahala fa inna yujahilu nafsi, barang siapa yang bekerja bersungguh-sungguh, ya, dalam segala macam aktivitas apapun juga, baik aktivitas taat, ya, aktivitas dunia, semuanya kembali untuk dirinya, bukan untuk Allah. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, karena sungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha kaya, tidak butuh sedikit jua pun dari segala macam ciptaannya, alam semesta. Allah berfirman, fakafaru, menyifati orang-orang kafir, maka mereka kafir, wa tawallau, mereka berpaling, wastaghnallah, dan Allah tak butuh mereka. Wallahu ghaniyyun hamid, karena Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah berfirman, in takfuru antum, kalau sekiranya kalian semuanya kafir, wa man fil ardi jami'an, dan semua yang ada di atas muka bumi ini kafir, fa innallaha la ghaniyyun hamid, sesungguhnya Tuhan Allah selama-lamanya tetap Tuhan maha kaya lagi maha terpuji. Naam. Wa fil hadis al-qudsi yaqulullahu ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a, wa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala afjali qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Wa qala, ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu darri fatadurruni. Rawahu Muslim. Dalam hadis Qudsi dan riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu kalian dan bangsa jin kalian yang terdahulu semuanya disatukan, dikumpulkan, dijadikan menjadi satu hati orang paling bertakwa di antara kalian, tidaklah menambah sedikit jua pun kerajaanku. Sebaliknya, jika orang-orang pertama kalian dan seluruh bangsa jin pun disatukan pula, dibuat menjadi hati yang paling fasik, hati seseorang yang paling fasik di antara kalian, tidaklah mengurangi sedikit jua pun kerajaanku. Kalau semua disatukan orang baik, semuanya disatukan, dijadikan satu, bagikan satu orang, tak mau menambah kerajaan Allah. Jika semua berubah manusia menjadi orang jahat, semuanya disatukan, tak ada yang baik, juga tak pernah ya mengurangi kerajaan Allah, tak mengurangi, tak menambahnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu naf'i, kalian tidak pernah mampu memberikan bagi kemanfaat apapun jua. Fatanfa'uni, yang kalian dapat setorkan kepadaku, tak ada manfaat yang bisa kita berikan kepada Allah. Bukanlah tatkala Allah kita sembah, Allah bertambah-tambah kayanya. Tidak. Ya. Walan tablughu durri fatadurruni. Kalian pun tak akan pernah mampu ya memudaratkan aku, mendatangkan kepadaku bencana, petaka, mara bahaya. Tidak, sekali akan kufur juga tak pernah memudaratkan aku. Naam. Wa min kamali ghinahu anna infaqal munfikina wa badral badilina fi sabilihi wa ibtigha'a mardatihi la yanfa'uhu bi syai'in. Wa kadzalika syukhus syakhikhina wa bukhlul bukhala'i la yadurruhu syai'a. Qala Allahu ta'ala: "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu 'an nafsi wallahul ghani wa antumul fuqara'." وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. نعم. وَمِنْ كَمَالِ غِنَاهُ diantara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, أَنَّ إِنْفَاقَ الْمُنْفِقِينَ وَبَذْلِ الْبَاذِلِينَ فِي سَبِيلِهِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ لَا يَنْفَعُهُ بِشَيْءٍ. Sekiranya orang-orang berinfak, orang-orang bersedekah, mencari karunia Allah, ridhonya, mereka keluarkan harta yang Allah SWT, itu semua tidak bermanfaat sedikit pun untuk Allah. Tidak. Sebaliknya, وَكَذَلِكَ شُحُّ الشَّحِيحِينَ وَبُخْلُ الْبُخَلَىٰ. Ya, sesungguhnya kekikiran orang yang kikir, ketamakan orang yang tamak, لَا يَذُرُّهُ شَيْئًا, tidak juga membahayakan Allah. Allah berfirman, وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia, kekikiran itu akan kembali untuk dia juga. Bencananya, petakanya. Wallahul ghaniyyu. Sebab Allah dialah Tuhan makaya. Wa antumul fuqara. Kalian yang butuh kepada Allah. Allah tak butuh infak kalian, tak butuh sedekah kalian. Kikirlah kalian, aku tak butuh kepada kalian. Kalian yang butuh kepadaku. Wa in tatawallaw, sekiranya akan berpaling daripada jalan ini, daripada agama ini, yastabdil qauman ghayrakum, Allah gantikan kalian dengan kaum yang lain. Allah tak pernah takut dengan kalian. Kalau kalian semuanya kufur, pergilah. Allah tak takut. Allah gampang menggantikan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum, yang tidak seperti kalian yang kikir, yang bakhil. Ayat ini mengajarkan kepada kita kekikiran itu membinasakan. Kata Allah, kalau andai kata ya, sesungguhnya barang siapa yang bakhil, bakhil itu petakannya kembali kepada dirinya. Allah Tuhan yang maha kaya, kalian yang butuh dan fakir kepada Allah. Kalau kalian berpaling, tak mau berinfak, kikir, yastabdil qauman ghayrakum, Allah gantikan kalian dengan kaum yang lain. Ini menunjukkan kikir membawa binasa, menghabiskan harta, melenyapkan segala macam bentuk kekayaan. Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain, yang baik, yang dermawan, yang Allah Subhanahu wa taala ya berkahi mereka, menggantikan kalian yang kikir. Ini menunjukkan kikir membawa kebinasaan, kehancuran. Allah gantikan orang kikir, digantikan Allah dengan lain. Buktinya apa? Qarun. Mana peninggalan Qarun? Habis Allah gantikan dengan yang lain. Kikir, bakhil. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah dari apa yang kalian upayakan. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, dan daripada hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. Wala tayammamul khabitha, janganlah kalian pilih yang buruk-buruk, yang tak bermutu. Minhu tunfiqun, itu yang kalian infakkan. Ya. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, padahal sekiranya apa yang kalian sedekahkan itu dikembalikan kepada kalian, kalian tak mau menerimanya kecuali dengan mandang sebelah mata karena remeh. Ya, berinfak yang baik, jangan berinfak yang buruk. Kalian pun tak mau, baju second dan rombeng-rombeng, layak jadi kain buruk. Pak, ini sedekah. Dia saja tak mau terima. Bagaimana dia berikan kepada orang? Ya, bersedekah, bersedekah yang baik. Ya. Kata Allah, kalian sendiri tak mau menerima kecuali memandang sebelah mata. Wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah itu maha kaya, maha terpuji. Itu manfaatnya kembali kepada kalian. Naam. Wa min kamali ghinahu tanazzahu tabaraka. Tanazzuhu tabaraka wa ta'ala anin naqaisi wal uyubi. Faman nasaba ilayhi ta'ala naqsan faqad nasaba ilayhi ma yunafi ghinahu. Qala ta'ala: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ومن كمال غناه dan di antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, maha kaya Allah tabarak wa ta'ala, anin naqais, tanazzuhu tabarak wa ta'ala anin naqais. Allah maha suci dari segala macam bentuk kekurangan, wal uyub, dari segala macam bentuk celah. Faman nasaba ilaihi ta'ala naqsan, barang siapa yang menyifati Allah dengan sifat yang mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad nasaba ilaihi ma yunafi ghina, hakikatnya dia telah menisbatkan, menyandarkan kepada Allah apa yang membuat tak sempurnanya kemahakayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang-orang kufar Nasara mengatakan Allah itu punya anak. Ini mereka menyifati Allah dengan Tuhan yang maha tak sempurna. Yang punya anak itu berarti dia butuh kepada anak. Kita yang butuh kepada anak. Melanjutkan perjuangan kita, ya, membantu kita. Kita yang butuh anak. Allah itu tak butuh anak. Ketika mereka menyifati Allah SWT punya anak, berarti mereka telah menisbatkan kepada Allah sifat fakir. Manusia itu punya anak karena kefakirannya, butuh. Karena arti fakir butuh bantuan. Butuh bantuan anak-anaknya. Melanjutkan usahanya. Ya, membantu dirinya, kelak tua. Allah Jalla wa'ala tak butuh anak yang membantunya. Karena dia maha kaya. Manusia butuh. Kadang-kadang tak Allah beri karunia anak, dia angkat keponakannya, kerabatnya dan lain-lain, tak membantunya. Manusia butuh. Manusia butuh anak. Manusia pun butuh istri. Karena fakirnya kita, sehingga kita tak bisa hidup sendiri. Kita butuh anak, kita butuh istri, kita butuh kerabat. Handai tolan, sanak keluarga, kita butuh. Sejak kita kecil, kita butuh dengan keluarga kita. Butuh sang ibu, butuh ayah. Sejak kita lahir. Karena itulah, Allah tidak seperti itu. Tatkala kita katakan dia punya anak, berarti dia fakir, butuh kepada anak. Dan anaknya pun berarti fakir, butuh kepada sang bapak. Alangkah naifnya Tuhan yang fakir. Ketika lahir, lemah. Ya, ini disembah, jadikan Tuhan. Butuh kepada makanan, menyusullah dia kepada sang ibu. Inikah dijadikan Tuhan? Dan sang ibu supaya tetap air susunya ada, makan makanan. Tuhan makan. Berarti dia Tuhan yang fakir. Tuhan tak butuh makanan. Kita makhluk yang butuh makanan. Ya. Yang menisbatkan Allah punya anak, menyifati Allah fakir. Karena itulah Allah membantah. Qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanahu, dia Tuhan maha suci dari apa yang mereka sangkakan. Huwal ghaniyyu, dia Tuhan yang maha kaya, tak butuh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, semua miliknya di langit dan di bumi. Bagaimana dia butuh punya anak? Sungguh celaka binasa yang mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan beranak. Subhanallah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Naam. Wa min kamali ghinahu tanazzuhu tabaraka wa ta'ala 'anil syuraka wal andadi. إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب wa kaifa yusawwa al-fakiru bidzati ad-dha'if bidzatihi al-ajizu bidzatihi al-muhtaju bidzati alladhi laysa lahu min dzatihi illa al-adam bil ghani bidzati al-qadir bidzati alladhi ginahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa juduhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamalu al-mutlaq at-tam min lawazida min lawazimi dzatihi wa min kamali ghinahu, di antara bentuk sempurnanya kemahakayaan Allah tabaraka taala, ya, wa min kamali ghinahu tanazzuhu tabaraka taala an syuraka'i wal andad, di antara bentuk kesempurnaan Allah, Allah itu maha suci, tak butuh sekutu-sekutu, ya, tak butuh sekutu-sekutu, syuraka sekutu, al andad tak butuh pembantu-pembantu yang membantunya, ya, tak butuh. Coba bagaimana makhluk membutuhkan sekutu? Kita butuh orang-orang yang bersikap dengan kita dalam semua usaha kita, yayasan kita butuh orang, sekolah kita butuh orang, bangun rumah kita butuh orang, semua kita butuh orang, perusahaan itu semua dengan orang, ya. Maka manusia butuh dengan bantuan Allah, tak butuh. Allah tak butuh adanya sekutu mengatur alam semesta ini. Tak perlu bantuan makhluk untuk mengatur alam semesta yang maha besar. Ya, menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, Allah maha kaya, tak butuh semua makhluknya. Kalaupun sebagian daripada pekerjaan diwakilkan kepada malaikat-malaikatnya, bukan karena Allah butuh kepada malaikatnya, karena kesucian Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa malaikat semua akan jalan, bahkan malaikat juga bergerak dengan bantuannya. Tak akan mungkin bisa malaikat turun naik mengerjakan tugasnya tanpa Allah, karena semua makhluk mutlak dalam setiap detik butuh Allah Jalla wa'ala. Siapa memberi kekuatan kepada malaikat? Allah membuat malaikat naik turun bersayap, ada yang sayapnya 3, 4, 2, ada yang 700. Siapa yang ciptakan, siapa yang menggerakkan, siapa yang memberi kemampuan? Allah Jalla wa'ala. Karena itulah idh kaifa yusawwa at-turabu bi rabbil arba, bagaimana dapat disamakan yang bahan bakunya tanah dengan Tuhan pemilik segala macam bentuk manusia yang terwujud daripada tanah, ya, makhluk. Bagaimana disamakan Tuhan Allah, Tuhan pencipta alam semesta, dengan berhala-berhala yang dibuat dari tanah, dipahat, ya. Subhanallah. Wa kaifa yusawwa al-faqiru bidzat, bagaimana disamakan makhluk yang zatnya fakir, ad-dha'ifu bidzat, yang zatnya dha'if, al-ajiz bidzat, yang zatnya lemah, al-muhtaj bidzat, yang zatnya butuh bantuan, alladzi laysa lahu min dzati illa al-adam, yang mana makhluk hakikatnya zatnya tak punya apapun juga. Adam, kita ini tak punya apapun, semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Hakikatnya apa? Makanan dari mana? Allah. Enggak, ustaz, ku beli di pasar, di ISP sana ku beli makanan. Baik, itu dari mana datangnya yang di ISP itu? Petani, ustaz, petani yang datangkan dari Medan, datangkan dari dari Jawa. Eh, petani itu dari mana datangkan buah? Bibitnya dari mana? Beli, ustaz, di mana? Di toko-toko pupuk. Ya. Kembalikan ujungnya, dari mana itu semua? Apakah ada manusia bisa membuat biji-bijian? Biji padi pilihan, unggul, biji jagung pilihan, ada manusia yang bisa buat? Tidak. Kemudian di mana ditanam? Di tanah. Tanah itu milik siapa? Nenek moyang, milik nenek moyang kustad. Ya. Milik kakekku, nenek moyangku. Semua milik tersebut kepemilikan di atas kertas milikmu, hakikatnya milik Allah. Ada nenek moyangmu ketika lahir langsung dia punya harta? Tak ada. paling-paling harta nenek moyangnya pula. Ujung nenek moyang kita Adam. Oke, selesai sampai di sana. Katakanlah milik Adam. Semua yang dimiliki Adam itu dari mana datangnya? Allah jua. Bagaimana disamakan makhluk yang semuanya lemah dari berbagai macam sisi dengan Tuhan, ya, bil ghani, zat yang maha kaya secara mutlak, zat yang maha kaya, al qadir bidzat, yang maha kuasa secara hakiki, zat yang maha kuasa, alladzi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa juduhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamalu al mutlaq al tam min lawazimi dzatihi, yang mana kekayaannya, kekuasaannya, kerajaannya, kebaikannya, ihsannya, ilmunya, rahmatnya, kesempurnaannya yang mutlak, ya, semua adalah merupakan bagian daripada, ya, keharusan zatnya jalla wa ala, bagian daripada sifatnya yang menyatu dengan Allah jalla wa ala, dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa kaifa yusawwal 'abidu bi malikir riqab alladhi jami'u riqabil 'abidi tahta qubatatihi wa tawi tadbirihi. Qala Allah ta'ala: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Ya, intinya kita memahami Allah itu maha kaya yang tak butuh kepada makhluk, agar kita hanya menyembah kepadanya, bergantung kepadanya, berharap kepadanya. Intinya kita sangat mengingkari segala macam bentuk prasangka-prasangka dusta tentang kaum kafirin yang menisbatkan kepada Allah punya anak, punya istri, mustahil. Itu berarti Tuhan yang tak sempurna, butuh dengan seorang istri. Tuhan tak sempurna, subhanallah. Ya, kata beliau, wa kaifa yusawwal 'abidu bimalikir riqab, bagaimana disamakan hamba dengan Tuhan penguasa segala macam leher-leher manusia ada di tangannya, nyawa-nyawa manusia ada di tangannya. Alladzi jami'u riqabil 'abidi tahta qabdatihi, semua nyawa manusia, leher-leher manusia dalam genggamannya. Wa ta'at tadbirih, semua di bawah pengaturannya. Allah berfirman tentang kaum kafirin, kaum Nasara yang tak pandai bersyukur kepada Tuhan, yang menyekutukan Tuhan, yang menisbatkan kepada Tuhan sifat-sifat makhluk, sifat kurang. Kata Allah, laqad kafara alladhina qalu, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibn Maryam, Allah itu dialah al-masih ibn Maryam, Allah itu menitis pada Masih ibn Maryam. Kafir mereka. Qul, katakan Muhammad, faman yamliku min Allah syai'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam, siapa yang bisa menahan ketika Allah ingin membinasakan Isa ibn Maryam? Tak ada. Umah, membinasakan ibunya, ada yang bisa menahan? Tak ada. Mana ibunya Isa bin Maryam? Mana? Mana sekarang? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewafatkan mereka, telah mewafatkan ibunya. Memang kan Isa bin Maryam akan mewafatkannya pula sebelum hari kiamat. Katakan, siapa yang mampu menahan sekiranya Allah ingin membinasakan Al-Masih ibn Maryam dan ibunya, aman fil ardi jami'an, dan semua makhluk di bumi ini, siapakah mampu menahan? Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, karena semua kerajaan milik Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi dan di antara keduanya. Ya khuluqu ma yasha, dan dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dialah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Naam. Wa min kamali ghinahu anna khazaina as-samawati wal ardi bi yadihi wa anna judahu ala khalqihi mutawasilun ana al-layli wan nahari wa anna yadayhi saha'un fi kulli waqtin lillahi ma fis samawati wal ard Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Dan di antara sempurnanya kekayaan Allah, anna khazainas samawati wal ardi biyadih. Semua kekayaan yang terdapat di langit di bumi itu di tangannya. Wa anna judahu ala khalqihi mutawasil, bahwasanya kebaikannya kepada semua makhluk berketerusan. Ana al-lail wan nahar, siang dan malam. Terus menerus turun kepada kita kebaikan Allah. Hujan kebaikan Allah, oksigen kebaikan Allah, angin kebaikan Allah, sinar matahari kebaikan Allah, ya, sinar rembulan kebaikan Allah, pasang surut air laut kebaikan Allah, semua tak bisa dihitung. Siang malam kita menerima kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi sahur kita sarapan kebaikan Allah. Makan siang kebaikan Allah, makan malam kebaikan Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas, semua kebaikan Allah. Ya, siang dan malam turun kebaikan Allah kepada kita. Siang dan malam naik kebusukan kita kepada Allah. Maksiat kita tak pandai bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dosa-dosa kita. Wa anna yadayhi sahaun sahaun fi kulli waqtin. Tangannya terbentang selalu setiap saat, menyebarkan rahmatnya, karunianya. Lillahi ma fis samawati wal ardi, innallaha wal ghaniyyul hamid. Milik Allah saja yang terdapat di langit semuanya dan di bumi. Ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhan Maha Kaya lagi terpuji. Naam. Wa min kamalihi nahu annahu yad'u ibadahu ila su'alihi kulla waqtin wa yu'idduhum 'inda dhalika wa ya'iduhum. Wa ya'iduhum 'inda dhalika bil ijabati mahma aduma su'al wa ya'muruhum bi ibadatihi wa ya'iduhum al-qabul wal isabah wa huwa tabaraka wa ta'ala wasi'ul fadli jazilun nawali. Waqad atahum min kulli ma sa'aluhu wa atahum kullama araduhu wa tamannuhu. Dan di antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, bahwa Allah mengajak hamba-hamba untuk selalu bermohon, meminta kepadanya. Bahkan Allah berjanji akan mengabulkan permintaan mereka sebesar apapun, seagung apapun permintaan tersebut. Allah janjikan mereka, Allah akan terima doa-doa mereka, Allah kabulkan, berikan ganjaran. Karena Allah adalah Tuhan yang wasi'ul fadli, maha luas karunianya. Jazilun nawal, begitu luas pemberiannya. Waqad atahum min kulli ma sa'aluhu. Kita banyak diberikan Allah atas segala apa yang kita minta. Wa atahum kullama araduhu wa tamannau. Allah berikan segala yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, yang mereka mimpikan. Banyak keinginan kita Allah kabulkan. Naam. Wa min kamalihi nahu annahu law ijtama'a ahlus samawati wal ardi wa awwalul khalqi wa akhiruhum fi sa'idin wahidin fas'aluhu kullama ta'allaqat bihi matalibahum fa'atahum su'alahum lam yanqus dhalika mimma indah. Hasbukah, cukup ikhwati fillah. Insyaallah berapa paragraf ini kita lanjutkan minggu akan datang. Kalau andai kata ada waktu, kita masuk kepada sifat berikutnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.